Rumah sa ingsun lakunes tangaya wara kelawan Mekah hawa hawa kang dur angkara senajan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupuseng jaman hametek ingsun nyirep keniwi samorko maperhar daning ponco saben uleseng netro dinambaran sih kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwaku kalbu samudro pepuntoning laku tumuju dateng Gusti dan kang amur batu mati manunggaleng kaula Gusti rendeng hati bakal kumati mukti ingsun tanpa piranti biar ing sukmo madu sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tida muksa kala bentu nyata sirna yang sing rasa den setya pusaka kalima sada yakti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita dikdaya bawa leksana biar mancing sikra sikra ampun sepuh dadar ing wayah-wayah satrio toto sembodo wiroto mohan sewu kartiko kataman warung tono sepura ingsun kanthi suwito linuhung segara gondo arum surep dupa kumelun kinulah niat ingsun hangidung saka kang luhur titahing sang hyang agung rembesing tresno tondo luhing netro rasa rasa rasaning ati katyo tirta kang suci kawistara capa mantra kondang kati pepadang palilahing sang hyang wenang nawa dewa Jawata kali santika bawana prasita sitikara ing sasana asmara laya sinarendra kala sepo wini sudah